Welcome to EGP Ervan Gunawan Podcast. welcome guys to our third episode, ini episode ketiga kita, Ervan ya. Yep, benar banget. Kita akan lanjutkan diskusi betapa sulitnya betapa sulitnya menjadi makhluk dewasa. Adulting one on one, doing it the hard way, basically ya. Yep. Ya jadi Van, kan di episode sebelumnya kita sempat ngobrolin soal ini ya, first job experience gitu ya. Yes. Jadi udah habis lulus kuliah, mau cari kerjaan pertama tuh seberapa sulitnya. Yep. Dan ini ceritanya kita udah dapet nih. Udah dapat kerjaan emang pertama udah kita sih, sebenarnya sih emang ya guys, jadi sebenarnya kita udah kerja semua guys, bukan cuma bohongan ya di sini. Gue baru pulang kerja by the way. sama ya. Ya jadi kalau sudah kerja itu sebenarnya ada something yang selalu ditunggu-tunggu ya. Pengalaman. Okay, ya, okay. Pengalaman. Gue kira kenalan loh, oleh. Kenalan. Oke, kenalan boleh. Yang terakhir itu yang pastinya pemasukan ya, atau masukan. Gaji Van ya. Pasti. Mungkin kalau sebelumnya di masa kuliah gitu ya, kita mungkin nggak terlalu mikirin soal duit. Not sure, mungkin kita ada mikirin ya, maksudnya dari orang tua ada kasih duit jajan, kita harus mikirin gimana baginya. Setuju. Tapi mungkin nggak super strict kayak, aduh kok nggak ada duit, how we survive gitu. Yep. Mungkin karena masih ekspektasi, oh kayak ini memang masih masanya di mana keluarga mungkin masih support gitu. Yes. Kalau udah kerja itu startnya kayaknya pegangan itu udah lepas. Kita pegangan harus, itu oke. Okay. Kita nah, harus setuju sih. Kita harus independen. Harus, gitu ya. Harus. Pada suatu hari kan juga lo harus independen sih. So ya, yeah, I think ini memang masa kerja ini masa yang paling tepat untuk lo. Ya udah lo diceplosin aja pokoknya. I'll nyebur, try ya. To adapt gitu ya dengan kehidupan ini. Oke. Jadi ketika terima gaji pertama nih, gaji bulan pertama, how do you feel Van? Kayak lo rasanya waktu itu gimana, dan not sure apa lo masih ingat gak sih duit itu lo spending kah atau lo keep. Gue sih agak ragu ya kalau di save ya, pasti di spend, but ya yeah, boleh cerita dikit kayak yeah, what do you do with your salary back then? Sebenarnya ini bukan gaji pertama gue banget. Karena memang sebelumnya gue udah pernah coba kerja part time. Dan part time itu pun sejam cuma 10.000 ya. Wah. Jadi gue kerja sehari 8 jam 80.000 gue habiskan langsung untuk makan siang. Tapi kalau kita ngomongin pengalaman kerja, bener-bener kayak kerja, jatuhnya magang sih sebenarnya gue. Magang yang dibayar. Okay. Gaji pertama gue waktu itu sih terbilang oke lah ya kalau buat anak magang gitu. Dan itu sebenarnya habis untuk traktir orang. Udah. Orang tua gue minta traktir, kakak gue minta traktir, kasar. Temen gue minta traktir, Temen kantor minta traktir. Dan kalau ngomong untuk di save adalah, misalnya kita adalah kayak idealis, oh dengan gaji segini gue akan save sekian persen, tapi nyatanya enggak. Setuju. Gimana kalau Gun? Gue pas terima gaji pertama, gaji kerja full time pertama ya maksudnya. Yep. Gue kayak langsung spending untuk makan-makan nih kayaknya. Makan-makan. Soalnya gue lebih tipe yang spending duit itu untuk makan. Jadi kayak kalau dulu pas kuliah mungkin kalau ngidam sesuatu kontrol ya, lihat duit sisa bulanan berapa. Tapi kalau ini kayak lagi ngidam udah langsung tancap ke mall, cari mana tempat makan. Oke. Gitu. Makanan termasuk salah satu spending terbesar gue, dan kayaknya gue rasa teman-teman semakin besar juga bisa dibilang makanan termasuk salah satu faktor paling gede ya. Kecuali mungkin teman-teman yang suka shopping or something. But gue juga pas terima gaji itu masih belum masuk tahap di mana gue harus mikirin nabung. Okay. Which is not a good thing. Kayak dalam arti seharusnya gue mikirin nabung, kayak at least spend maksudnya save duitnya berapa banyak dulu baru spend pasti, sisanya. Gue enggak, gue pokoknya spend kalau di ujung bulan ada sisa. Yaitu itu tabungan lo. Tabungan atau bahkan itu ya udah tambahan duit jajan di bulan kedepannya. So, it's not a good experience, tapi ya that's seru lah. Maksudnya pengalaman gaji pertama tuh seru karena kayak oh ini kerja hasil jerih payah gue selama sebulan gue kerja. Benar, setuju gitu sih ya. Gue untuk itu ya. Nah, Tapi di luar itu sebenarnya money juga duit ya, juga menjadi sumber berbagai hal. Ada yang bilang sumber kebahagiaan, ada yang bilang sumber stres, ada yang bilang sumbernya kejahatan, Kejahatan gitu ya. ya. Nah, mungkin soal kita kita ngobrolin dulu soal sumber kebahagiaannya, duit sebagai sumber kebahagiaan. Menurut lu gimana, Van? Apakah benar sebenarnya duit ini bisa menjadi sumber kebahagiaan, at least untuk ya kita sebagai manusia yang survive di ibu kota ini? Kalau sebagai sumber bahagia memang sebenarnya bukan uangnya, bukan maksudnya bukan fisik uangnya, tapi apa yang bisa lu hasilkan dari duit itu yang buat lu bahagia. Hal simpel lah, gue suka main game. Dengan gue punya uang, gue bisa ke warnet main game. Itu buat gue bahagia. Setuju sih, memang banyak hal yang bisa bikin lu bahagia. Memang bukan uangnya, tapi lu pakai uang untuk menghasilkan itu. Jadi ya gue setuju sih dengan orang bilang bahagia itu datang dari uang. Tapi note gue, catatan gue adalah ya kebahagiaan itu bukan dari lembaran kertasnya, tapi lebih apa yang bisa dihasilkan dari duit yang membuat lu bahagia. Kalau lu gimana, Gun? Gue agak 50-50 in a way, kayak gue ada ngerasain duit sebagai sumber kebahagiaan, tapi gue juga ada ngerasain di mana duit sebenarnya jadi nggak ada, nggak bernilai lagi. Dalam arti sumber kebahagiaan simple as you mentioned just now lah ya, kayak kalau misalnya contoh gue deh, gue lagi pengen makan apa, contohnya shaburi. Gitu shaburi, ya. Shaburi, shaburi, okay. Makanan premium untuk kita-kita mungkin yang baru terjun ke lingkungan kerja juga, atau mungkin udah sekian tahun di lingkungan kerja juga, kayak all you can eat, a lot of meat, a lot of fried stuffs, basically you can eat anything gitu ya. Dan itu makan-makanan juga sangat memanjakan, apa sih namanya, memanjakan ya, memanjakan polip-polip lidah gitu ya. Polip-polip ya kita namanya makhluk duniawi ya, kayaknya ya terlalu, bahkan rasa di mulut pun sebagai sumber kebahagiaan gitu. But ya, saya simple thing as that, kayak gue lagi pengen makan something, gue lagi pengen makan enak, gue tinggal cari makanan itu, yang penting gue ada duit, udah gue tinggal bayar. Gue lagi ngelihat lemari baju, lagi pengen jalan, kok ngelihat kok nggak ada baju yang bisa dipakai lagi, gue pakai baju A, jalan ke mall, ada duit, masuk toko baju, beli baju, di fitting room ganti baju yang baru dibeli, bayar udah keluar cabut. Kayak ya, what you want, what you need itu bisa langsung di fulfill dengan adanya duit. Gitu ya. Lu mau apa, lu mau beli apa, lu mau experience apa, misalnya keluar negeri lah segala macam, itu duit bisa dibilang kalau duit itu sumber kebahagiaan gitu ya. Tapi itu kalau misalnya kamu ngerasa memang dengan beli something atau makan makanan mahal for example, atau jalan-jalan itu adalah sumber kebahagiaan lu gitu. Tapi gue juga pernah ngerasa, bahkan sekarang ini sebenarnya gue udah masuk tahap di mana I'm not really sure what I wanna buy anymore. Kayak gue lagi nggak ngidam makan apa-apa, gue lagi nggak pengen beli apa-apa. Kalau mungkin dulu kayak pengennya beli, oh pengen beli sepatu baru, pengen beli PlayStation, borju juga lu ya. pengen borju juga we, pengen bukan berarti bisa ya. Pengen terus juga ya, basically nggak pengen jalan-jalan juga anaknya gitu. Jadi gue jadi nggak tahu sekarang duit ini mau diapain. Ya udah untuk tabung aja, mungkin orang bilang ya udah untuk invest something gitu, but ya dan again itu dia, gue nggak dapat langsung kenikmatan langsung dari transaksi duit gitu. So that's what I feel. I don't sure, kamu lu pernah masuk di tahap ini nggak sih? Sejujurnya sekarang sih. Sekarang juga. Memang ya sama kayak lu, gue I don't really know how to spend the money lah. Kayak ada keinginan untuk tidak jalan-jalan, hemat di rumah aja. Cuman baik lagi ya, memang gue orangnya tipenya quite kayak social butterfly gitu. Jadi gue suka hinggap kemana-mana, suka bergaul kemana-mana. Social butterfly. Dan kalau sehari gue gak ngobrol sama orang, gue bisa gila. Akhirnya mau gak mau uang itu kan ke-spend. Tapi spend-nya itu pun gue masih pasti batasi ya. Karena memang duit gue masih berseri, masih ada nomornya. Jadi gue gak sembarangan kayak spend lah ya. Tapi memang untuk hal-hal besar kayak belanja baju, kemudian jalan-jalan. Bisa dibilang kalau gue gak ada di subsidi pemerintah, subsidi sama keluarga gue, our family are our government, ya gue mungkin gak akan pergi atau misalkan gue gak akan beli baju kecuali itu tahun baru China. Ya Xinjia lah ya, Imlek kan. Kalau gak ada itu gue mungkin gak pernah beli baju sebenarnya. Karena sama. Baju gue akan selalu sama. Kalau lihat Instagram gue, lu bisa lihat baju gue dari dulu-dulu. Tidak, sorry ya. Jadi kalau mau follow Instagram gue itu @ervansugino. Lu bisa lihat baju gue yang gue pakai. Mostly bakal sama sih sebenarnya. Karena memang gue jarang beli baju. Ya, same-same. Jadi ya mungkin satu sisi ketika gue lihat teman-teman gue yang mau share, tapi mereka memang ngerasa suka jalan-jalan, okay. Mereka suka shopping. Jadi duit sebenarnya really matters gitu. Apalagi orang yang kebiasa lifestyle-nya premium ya, dengan duit gaji yang bisa dibilang nggak berlebihan. Maksudnya dalam arti wajar lah ya, wajar atau mungkin pas-pasan, tapi mereka punya lifestyle yang mungkin lebih royal gitu ya. I can't really see the value di mana, let's say beli makanan, let's say yang tadi deh Shaburi all can eat gitu, sekali makan 200.000 sebulan bisa 3-4 kali misalnya, let's say seminggu sekali gitu. Suka jalan-jalan, suka beli baju, suka ganti sepatu, suka ganti tas. Belum lagi bisa 3 bulan sekali liburan ke luar negeri gitu, for example. In a way It's awesome dalam arti gue iri rasa di mana lu bisa dapat satisfaction dengan spending duit itu. Okay. Tapi kayak gue udah, karena gue udah gak di masa itu lagi, atau at least gue masih belum tahu gitu ya. Jadi gue gak gitu dapat poin soal itu. Mungkin bagi teman-teman yang merasa itu adalah money adalah sumber untuk you to experience by things, mungkin you guys will feel it as a source of happiness gitu ya. Nah, yang kedua nih, kalau ada yang namanya sumber kebahagiaan, pasti juga ada namanya sisi sumber baliknya kali ya. Iya, sumber kesedihan atau sumber stres gitu ya. Wah, in a way strangely, at least menurut gue ya, kayak meskipun gue bilang I can't really see the value, maksudnya gue nggak tahu mau duit ini mau untuk apa. Tapi gue juga nggak bisa terima kalau duit gue itu nggak bisa untuk gue survive sehari-hari, plus tabungan, plus in case duit emergency, plus in case duit emergency untuk have fun. Jadi ada emergency untuk bentar, gue motong bentar nih ya. Ini emergency, dana emergency memang gue setuju kita harus ada ya. Namanya kita menjaga kesehatan, tentu pasti ada yang mungkin lo flu harus beli obat gitu ya. Ntar, ini emergency untuk senang-senang. Maksudnya gimana nih? Boleh lu jelasin dikit gak ya? Apakah ini misalkan ya, ini jangan dicontoh ya by the way. Lu minum kebanyakan, tiba-tiba lu beli botol bir sendiri gitu. Apakah ini termasuk dana emergensi buat senang-senang? Iya. Masa sih kalian gak ada kan ya harusnya ya? Iya, sejenis itu. Atau kayak misalnya tiba-tiba teman udah ngajak minum, atau teman udah ngajak main kemana, atau suddenly gue lagi pengen beli apa, tiba-tiba mata gatel gitu kan, pengen belajar something. In which duit yang gak gue plan untuk have fun gitu ya konteksnya, bukan untuk amit-amit sakit atau kecelakaan gitu. But ya, yeah, itu duit, kayak itu beberapa hal yang duit gue harus bisa nge-cover gitu. Kalau duit gue gak bisa nge-cover gue untuk sehari-hari, gak bisa nge-cover, pokoknya gak bisa nge-cover batas sampai duit gue bisa standby untuk have fun. Itu gue udah kayak, masa kayak gak cukup deh. Lo jadi stres deh mikir, aduh gimana ya duitnya. Apa gue harus motong dari pengeluaran gue yang lain, atau gue harus cari duit lebih lagi, apakah duit lebihnya dengan cara gue cari part time atau freelance, atau dengan pindah kerjaan. So this kind of things yang jadi kayak jadi beban pikiran sih. I'm not sure. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue memang tidak berbeda jauh dengan Gunawan ya. Dalam in the sense of gimana cara gue membagi atau mengallocate budget gue. Misalkan untuk nongkrong, untuk isi bensin, kemudian untuk isi e-tol, bayar parkiran bulanan. Memang kebetulan sih gue masih beruntung ya. Dalam artian gue masih tinggal bareng sama keluarga. Jadi gue gak perlu bayar kos. Yang sebenarnya kalau bayar kos sendiri kayak per bulan Jakarta bisa 1,5an ya. Bisa 2 jutaan. Bisa 2 jutaan dan itu aja. Buat gua yang baru setahun kerja itu lumayan gitu loh. Dan kemudian gua juga ada alokasi buat investasi. Nah, investasi yang gua maksud adalah investasi lebih ke otak. Jadi gua ada tambahan les bahasa. Gua juga ada kadang ikut seminar, ikut workshop. basically buat enhance my skills lah. Mm-hmm. And lebih kayak communication and stuff. Terus emergency juga ada. Tadi gue ngomong apa lagi ya? Entah akhir lo bilang. Pernah gak sih duit ini jadi sumber stres lo? Iya. Karena pada akhirnya, gak tau ya ini buat gue pribadi ya, sebagai laki-laki pada akhirnya lo harus punya income lebih untuk cover masa depan lo. Ketika lo udah married misalkan. Sekarang sih gue masih jomblo ya by the way. Ini kenapa promosi sendiri mulu perasaan? Jadi gini, saat ini memang gue masih belum punya tanggungan. Tapi tentu gue harus menyediakan uang yang lebih banyak. Pengalaman pribadi gue memang uang itu jadi sumber pikiran yang memberatkan lah. Karena itu akhirnya juga ngebuat gue jadi kayak, kok gue udah umur segini, pendapatan gue cuma sekian, gimana caranya gue bisa merit? Gimana caranya gue bisa siapin edukasi buat anak gue? Gimana caranya gue bisa siapin rumah, beliin rumah gitu ya, buat diri gue sendiri, kemudian buat anak-anak gue. Itu juga salah satu yang ngebuat tuh kayak, oh my god, gue harus ngapain gitu loh. Tapi akhirnya ya tergantung ya, ada orang yang mungkin jadinya, aduh gue harus ngapain, malah jadinya ambil yang jalan cepat. Misalkan jadi kurir narkoba atau apa. Oh, you know okay. like lot of people kayak mereka, yaudah gue mau yang cepat aja deh, main ini, main itu, ikut investasi yang katanya bisa dapat 30% yang which is impossible. Nah, mungkin gue mau ya kasih sebuah advice yang gue dapat dari bokap gue langsung. Dia bilang intinya, jangan berpikir untuk selalu berhemat. Tapi berpikirlah gimana caranya lu cari income sampingan. Jadi gue pernah waktu curhat lah sama bokap, dengan gaji segini gimana cara gue untuk survive ke depannya. Dan dia bilang, lu jangan berpikir untuk kayak, yaudah sehari-hari gue makan warteg aja 10 ribu, 20 ribu. Atau mungkin yang di bawah 10 ribu gitu ya, karena biar murah. Tapi lu harus ingat juga, ketika lu makan apa, lu investasi ke diri lu sendiri jatuhnya. Dan ketika lu sakit, biaya rumah sakit lebih gede daripada biaya lu makan. Jadi even lu udah siapin emergency gitu ya, tapi amit-amit misalkan lu diare, terus saking parahnya harus ke rumah sakit, kan itu juga jadi biaya gede banget gitu loh. Makanya dia bilang, makan tetap makan sewajarnya. Jangan lu tiap hari makan di Cafe Mulia, itu juga lu mati. Jadi cari income sampingan. Banyak hal yang bisa lu lakukan. Kalau gue sekarang pribadi, gue sampingan jadi freelance. Jadi kayak wedding, WO-WO gitulah. Ya memang capek, memang lelah gitu ya. Karena harus standby dari pagi sampai malam. Cuma pada akhirnya, lo dapat imbalan sampingan, lo dapat network juga. Menurut gue gitu sih. Kalau lo gimana gue? Maksudnya, kalau sekarang lo udah kepikiran belum sih, gue harus ngapain nih buat dapetin income sampingan gitu? Atau belum? Atau nanti dulu nih? To be honest, sebenernya untuk income sampingan ya. Sebenernya sejauh ini sebenernya gue masih belum kepikiran. Karena gue lebih anaknya itu ideally sebenernya. Ideally pengen ya udah duit itu mainly dari main job aja. Sisanya I want to do something yang gue gak mau mikirin itu karena duit sebenarnya. Okay. Jadi for me, ya untuk gue sendiri sebenernya duit ini bisa dibilang termasuk salah satu sumber beban. Beban dalam arti not only for myself but thinking kayak not my present saat ini, tapi di kedepannya gimana. Let's say kalau keluarga amit-amit ada terjadi sesuatu gimana, terus mikirin do I have money to invest in myself, do I have money to become a better person gitu. Jadi yeah, I'm trying to not to add more burden to myself. Dengan mikirin mikirin duit sampingan blablabla. But then again I'm selalu kagum sama orang-orang yang bisa ketemuin another job, part-time job, freelance job. If you guys really enjoy it, then I think it's good to go. Karena menurut gue agak, ya menurut gue pribadi agak enggak gitu sehat ketika lo udah kerja demi dapat duit gitu ya. Lalu lo do something itu karena mikirin ini demi duit gitu. Kayak I don't know, I just don't get the point. Mungkin karena gue mikirnya kayak hidup lo tuh jangan berorientasikan karena duit sih. Itu yang kayak, karena gue jadi setuju, tuh kayak robot atau makhluk, beneran makhluk yang tidak hamster gak sih, hamster di roda yang muter doang itu. Bener, kayak makhluk yang tidak ada kebebasan jadinya. Kayak hidup kita ditentukan oleh duit gitu. Gue bisa bilang duit ini sebagai salah satu sumber, salah satu masalah utama atau beban pikiran di masa-masa saat ini ya, masa-masa di mana orang baru lulus kuliah, masa-masa masuk ke apa namanya, dunia kerja ya, dunia kerja, krisis di ya quarter life crisis lah itu sebagai salah satu sumbernya. Yep, yep. Jadi di mana orang masih explore, orang masih mencari jati diri, orang saling membandingkan satu sama yang lain. Duit selalu jadi omongan sebenarnya untuk dunia kerja ya. People, okay, it's great if you have an awesome job, kerjaan yang mungkin kece gitu ya di perusahaan yang gede. Tapi orang rata-rata juga akan mengasosiasikan itu dengan duit gitu. Yep, lo juga kerja di perusahaan kece, kurang lebih gaji lo pasti tinggi. Mm-hmm. Gue bangga punya teman kayak lo karena gaji lo tinggi. Atau kita tahu ada teman kita yang kerja di tempat lain, oh gajinya tinggi, kita rasa keren banget deh dia, kok dia bisa dapat gaji yang setinggi itu sih, kenapa gue enggak sih, padahal kan kita sama-sama di tahap mulainya sama, lulusnya sama, cari kerjanya sama, why there is this kind of difference gitu. Jadi dari segi itu dimana kita mulai membanding-bandingkan satu dan lain, dimana memang sih teman kita baik ya, kita di lingkungan yang saling sharing at least secara gaji, kalau ditanya masih pada mau jawab berapa. Tapi satu sisi itu juga satu sumber bencana. Kita jadi tahu dan kita jadi saling ngebandingin gitu ya. Kedua, kita karena kita punya masalah masing-masing, kita nggak tahu gitu ya. Jadi kayak kita ada beban lain lagi. Misalnya dari keluarga kayak, oh mungkin keluarga ada rasa, oke kamu harus mulai bantu keluarga deh. Okay. Dari segi duit dan energi misalnya. Kedua, mungkin lo dari diri lo sendiri, lo lagi menghadapin masalah di mana mungkin lo mau lanjut S2 atau mungkin lo mau coba bisnis sendiri tapi modalnya gak ada. Atau mungkin yang kayak tadi lo sebenarnya udah ada lifestyle yang lo rasa, gue kalau udah lulus kuliah gue kerja juga harusnya punya lifestyle yang baik. Kenapa duit gue masih pas-pasan, right? Jadi this kind of things yang basically jadi sumber stress lah bagi orang-orang kan. Mereka jadi mikirin, apa kerjaan gue gak cukup bagus, apa perusahaan gue kurang bagus, apa gue harus pindah kerja, atau gue harus lebih banding tulang ya istilahnya ya. Bener. Jadi kayak ya, in the end money kayak terkesan ngedefinisin lu. Ya, dia yang mengarahkan hidup lu jatuhnya. Bener. Ya. Lu ambil kerjaan itu apa karena duitnya lebih oke. Karena prospek duitnya lebih oke. In which kayak jadinya kayak gue bisa sharing dikit, ketika ada kerjaan di mana gue mikirin, oh ini kerjaan A, gue demen banget. For example lah, gue demen banget kerjaannya yang sifatnya hospitality gitu ya, yang sifatnya kayak kayak barista Starbucks for example. Itu salah satu role yang aku belum pernah nyoba, tapi aku pengen banget nyoba. Tapi dibanding dengan let's say kerjaan full time, dimana yang mungkin kerjaan gue sekarang lah seperti di HR gitu, in which memang secara pertama, secara title kerjaan dan secara need kerjaan memang perusahaan lebih butuh. Digaji lebih jelas. Lebih at least lebih okay lah gitu ya, dengan benefit-benefit yang lain dibanding kerjaan barista yang mungkin gajinya mungkin gak segitu oke. Dan yang secara career path-nya mungkin gak se-clear itulah, gak se-prospect itu gitu. Jadi lu jadi mikir kayak, aduh padahal gue pengen banget nih belajar atau at least experience jadi barista, kayak seru deh bantu orang, be helpful to people, jadi penentu hari-hari orang, make them cheerful and something kan. Tapi indin karena mikirin duit dan ya kelangsungan hidup lu ke depannya, lu jadi kayak udahlah gue ambil yang pasti-pasti aja. I think that is one of the thing yang lumayan ngimpact decision juga sih. Setuju sih gue. Tapi dalam artian kita tidak mengocokkan sebuah, ini kan sebuah contoh doang nih tadi kalau untuk soal barista ya, kita bukannya mau bilang bahwa barista itu tidak ada prospek. Sebenarnya menurut gue semua kerjaan, semua aktivitas tuh ada prospeknya. Cuma bedanya mungkin dari perspektifnya Gunawan, memang kalau dia kan memang lebih ke hospitality ya, jatuhnya untuk HR atau recruitment mungkin lebih tancap gas lah istilahnya. Kalau buat gue pribadi, sharing aja, sebenarnya gue pernah apply untuk jadi barista Starbucks. Itu gue apply buat MT dan memang MT Starbucks itu dimulai dari gerai. Cuman setelah gue pikir-pikir, memang kalau MT biasanya sih kalau soal salary itu udah patok harga gitu loh. Lu mau lulusan manapun, lu mau masuk kapanpun, lu mau kayak udah senior atau apa, tetap gaji lu sama. Cuman yang gue lihat dari sana adalah mungkin barista nggak cocok buat gue. Karena memang betul gue orangnya suka ngobrol, gue suka diskusi gitu ya. Ketika lu nge-serve sebuah kopi, lu pasti akan ngobrol sama kliennya dong. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, yang sebenarnya gue mau cari adalah hubungan gue bukan sama customer, tapi sama supplier Starbucks. Oh, oke. Okay. Karena gue melihat lebih ada peluang. Mm-hmm. Ya mungkin memang di samping itu gue memang udah kepikiran nih untuk kerjaan apapun yang gue lakukan, kalau bisa gue punya network bisa berkembang. Bayangkan kalau lu bisa kenalan sama suppliernya Starbucks, mungkin setelah lu selesai MT, lu keluar, lu buka another Starbucks. Karena lu udah kenal supplier. Memang itu susah. Maksudnya karena Starbucks udah franchise gitu ya, sudah supplier udah tetap. Kemudian dia kan belinya pasti masif. Dia mungkin beli biji kopi yang sampai ton-tonan. Ya mungkin kalau lu buka sendiri, lu beli 1 ton aja itu bisa lama banget gitu loh abisnya. Cuman dari situ bisa belajar banyak. Nah, karena waktu itu ditempatkan jadi MT, dari deskripsinya memang gue ngerasa, oh, kayak ini bukan gue deh. Gitu, makanya itu jadinya gak cocok. Tapi sebenarnya menurut gue, banyak kok orang yang memang oke gitu jadi barista. Banyak orang competition, championship agree. Lot of people dari Indonesia terkenal banget, kita punya kopi enak. Dan banyak banget yang menang. Waktu itu gue pernah nonton di YouTube satu orang, dia serve satu kopi gitu, dan dia menang barista world championship deh. Gue lupa tahun 2017 atau 2016. That's a great one gitu loh. Yeah, I actually agree. Soalnya barista tuh menurut gue salah satu role yang sangat bergengsi. Soalnya in a way bergengsi kayak keren sih sebenernya. Keren ya, keren. Dan you know how to make drinks, you know how to be cheerful to other people, you know how to give good service to people, you know how to handle people's requests gitu. Yang gue rasa, ya, yeah, I think it's a job which I feel bakal nyaman banget sebenarnya menurut gue kan kayak, but nggak ya, then again mungkin ya yeah, so far ya kecocokan sih. In the end mungkin kayak lebih lihat, oh, if mungkin lebih mikirnya kalau misalnya untuk barista ya for now mungkin kalau misal ada part timing mungkin baru bisa untuk part timing, tapi kalau untuk full time mungkin belum terlalu. But ya yeah, that's mungkin one of the point which I want to make, kayak for any part-time job that I want to take, other activities that I want to take outside my full-time work would be things yang I will enjoy the most. The fee, the money, the salary, of course, I can't say I need to ignore that. Tapi itu satu hal yang gua rasa gua akan anggap sebagai bonus tambahan lah. Ya, yeah, betul. Gitu hobi sih, jadi duit kali ya. Bener, bener. Hobi jadi duit. Hobi meskipun jadi kata orang kalau hobi lu jadi duit, itu namanya kerja tetap. Ya, aduh, kita sebagai manusia kerja mulu ya hitungannya. But okay. Nah, what's your thoughts about when people say or people sometimes sees as money defines who a person is. Duit itu nge-define orang itu, berapa banyak duit itu, berapa orang itu punya duit seberapa banyak, itu yang akan nge-define dia. Dan in a way mungkin itu bisa ngebantu dia untuk lebih unggul sebenarnya dibanding circle-circle-nya yang mungkin duitnya yang tidak sebanyak dia atau sekece dia. Memang mungkin gini kali ya, kalau gue melihatnya adalah buat kita pribadi, uang tidak mendefinisikan kita, tapi sebenarnya uang itu buat orang lain mendefinisikan kamu. Jadi mungkin buat lo ya uang gitu loh. Tapi buat teman lo atau orang sekitar lo, mereka melihat uang lo adalah sebagai patokan ya. Karena kayak kita contoh lah, kita lihat Bill Gates. Dia menjadi orang terkaya. Otomatis status dia pasti naik jauh di atas kita. Dan memang kalau gue sharing sedikit ya, di lingkaran gue banyak kok anak-anak yang mereka baru masuk tapi gajinya tuh udah 2 digit. Ya buat anak yang fresh graduate, untuk apa kan itu termasuk besar ya. Dan secara otomatis biasa yang kayak yang regular-regular itu akan melihat bahwa yang 2 digit lebih superior. Padahal sebenarnya enggak, maksudnya dia enggak orangnya mungkin tidak superior, maksudnya dalam artian tidak arogan ya. Beda kalau memang orangnya arogan gitu ya. Itu malah rese aja. Kalau misalnya memang orangnya mencoba down to earth, tapi kita melihatnya kayak, wah ini orang pura-pura aja nih. Karena kita tahu sebenarnya dia tuh sebenarnya mampu gitu loh. Banyak sih menurut gue punya beberapa teman yang memang asli down to earth, tapi orang melihatnya yang kayak, ah ini mah show off doang nih, ah ini mah gini doang nih. Jadi uang itu dipakai orang lain untuk mendefinisikan diri lu. Okay. Banyak kejadian kayak gitu. Okay. Tapi kalau memang buat gue pribadi, ya uang uang apa sih gitu loh. Memang dia material yang ngebuat tuh untuk survive, mm-hmm. untuk dapat kebahagiaan, mm-hmm. atau dapat merasakan frustrasi gitu ya. Mm-hmm. Cuman who define me adalah gue sendiri, bukan mm-hmm. dari bukan dari duit, tapi lebih kayak my character, mm-hmm. how I treat people, how I develop myself, how I brand myself lah. Agree. Kayak ya cerita lu tadi di mana mungkin temen lu sekarang nggak langsung dilabelin atau diinsisting dia lebih berduit harusnya. Harusnya dia lebih sesuatu lah ya. Iya gitu. This is very funny gitu, kayak lucu aja. Soalnya again people when they achieve certain limit ya, dapat gaji tertentu, punya harta kekayaan tertentu, mereka pasti punya effortnya sendiri yang kita nggak tahu. Mereka pasti punya masalah sendiri yang yeah, kita nggak tahu. Kayak these are the things in which yang gue akhir-akhir ini jadi learning. Kayak sebenarnya in the end duit itu hanya sebagai sebuah material gitu. Duit itu mungkin bisa ngebantu lu untuk nge-solve your problems. But then again with a large amount of money also comes a large of amount of responsibility. Ini kayak Spider-Man banget ya. Tapi kayak or a large amount of problems yang lebih kompleks lagi lah, dibanding mungkin teman-teman yang secara kehidupannya duitnya mungkin nggak seberlimpah itu gitu. Ya mungkin beberapa cerita contoh misalnya kayak relate to Ervan tadi, kayak it's funny how people really labels you by the money you have. Kayak mereka lihat kalau lu punya duit segini, berarti lu harusnya udah bisa segini, lu harusnya bertingkahnya kayak gini, lu harusnya melakukan ini gitu ya, berarti hal-hal like kayak the gitu. Like the society really judge you from the profit you have, atau yes. from the salary you have lah. Yes, dan lucu aja kayak temen gue yang mungkin memang bawaannya pelit gitu ya. Kebetulan dia mungkin memang orangnya jago hemat. Iya. Yeah. Jago hemat slash jago pelit gitu ya. Jago hemat, jago pelit. Terus kebetulan memang, bukan kebetulan, memang dengan susah payahnya, effort dia akhirnya bisa dapat a good job lah. Well paying job, a high paying job gitu. Lucunya adalah ketika dia, let's say kita makan bareng gitu ya. Makan bareng. Terus dia, kita bayarkan, bayar bareng gitu ya. Terus dia bilang, aduh, gue makanan gue segini, gue dia bayarnya pas-pasan sampai ke gopeannya gitu, ke 500-annya. Kita ngerasa kayak, wah bro, lu nggak berhak sih bro, bayarnya pas gitu, ngeri gak sih kayak, masa karena lu bareng? Lebih punya duit iya. gitu, mestinya, kok lu kayak, ya lebih lah, cincay lah, gitu. Bebas lah ya, gak fleksibel kan. Gitu. Tapi itu ya kayak, gue in the way kasian juga sama dia, jadi kayak, emang, ya itu kan memang cara gue kayak gini, kenapa gue harus bayar lebih dari yang gue makan gitu. Itu jadi kayak hal-hal ini yang jadi kita rasa kayak, atau at least ketika misalnya dia lagi belanja tuh ke supermarket gitu ya, odol milih dalam arti bandingin harga per harga, bukan di satu market toh, di 2-3 market. Let's say di satu mall ada 2-3 toko yang jualin odol yang dengan merek yang sama gitu. Dia rela sampai bandingin jalan, padahal paling beda udah masih 2-3 ribu. Even kalau misalkan lu bandingin odol ya, harusnya yeah. bedanya cuma gopay doang mungkin. Jadi ini kayak, ternyata, I don't know, kayak gue rasa, ya mungkin ini yang bikin dia who he is, how he achieves the things. Tapi Indian kayak gue dia rasa, apa sampai segitunya ya? Apa orang udah gaji segini masih berhak ya melakukan kayak gini ya? Apa segak rela itu dia dengan berapa ribu rupiah gitu ya? But yeah, this is the funny things. But then again, agree. Kalau menurut gue rasa you can't really put money to define who you are. Of course, yeah. Kayak in the end, again, is your characteristics, is what you do, is how you contribute to the society, how you contribute to other people. Apakah lo orang yang berduit tapi sama orang lain rese, atau lo orang yang duitnya pas-pasan tapi bisa bikin lo sendiri bahagia dan semua orang lain sekitar lo bahagia atau nggak ada masalah sama lo gitu. Of course lo bakal lebih dilihat, lebih ada value. In a way, value sebagai manusia dibanding sebagai objek bernominal. Bernominal. Objek bernominal ya. Jadi ada uang kertas dengan muka lo di sana gitu. I'm not sure. Mungkin dari teman-teman juga, apakah pernah ngalamin hal yang sama? Kayak bahkan mikirin duit menjadi apa ya, sumber stres lu, sumber kebahagiaan lu. Apakah lu di lingkungan yang teman-teman lu ngejudge lu berdasarkan duit yang lu punya? Ya, please feel free to share with us juga what kind of experience you have. Nah, ngomong-ngomong soal duit dan kebahagiaannya. Let's say kita agree kalau duit sebenarnya bukan jadi patokan ya, lah ya. Bukan jadi patokan lah ya. Dia hanya sebuah alat yang kita gunakan untuk menghasilkan kebahagiaan itu. Benar. Nah, ini sebenarnya jadi pemikiran gue juga ketika gue lagi galauin soal duit ini ya, kayak masa sih gue beneran mau definisin diri gue karena duit gitu ya. Gue jadi mikir sebenarnya how do I define myself as a human, dalam arti kayak gimana gue bisa ngerasa gue tuh bahagia. Oke. Okay. Kalau dari sumber kebahagiaan sendiri, Ivan. Oke. Okay. What's your source of happiness? How do you see yourself happy? Berat ya. Maaf ya guys, ini, berat topiknya. Sorry nih ya, kita soalnya mungkin habis pulang kerja, jadi memang biasa pembicara rada-rada berat gitu. Biasanya sih ditemenin sama bakso ya. Iya, sama bakso. Aduh. Cuman ya, my source of happiness ya. Ini klise sih. But my family is my source of happiness. Oh my God. Oke, kalau kita ngomong soal sumber kebahagiaan, mungkin tiap orang beda-beda sih. Mm-hmm. Cuman paling umumnya adalah pertama, pacar misalkan, keluarga. Mm-hmm. Tapi kalau buat gue pribadi, di luar dari semua orang adalah, gue bisa kontribusi ke orang lain. Mm-hmm. Juga salah satu sumber utama lah ya. Dalam artian, di hari itu, di hari ini misalkan, gue bisa kontribusi apa nih? Gue gak pengen cuman hari gue lewatin dari gue, ya kontribusi dalam artian, gue bener-bener ada pembicaraan, gue bisa ngasih pendapat semurni mungkin, bukan karena kayak politik kantor, atau gue harus senengin lo karena lo kalahin gue, tapi bener-bener gue ngasih lo sebuah pendapat dari analisa gue lah, dalam artian ketika gue dengerin lo cerita, gue bener-bener interested sama cerita itu. Nah, contohnya misalkan di hari itu gue tahu nih lu lagi stres kerjaan dan gue bener-bener yang kayak yuk kita hangout yuk, jadi lu lebih senang. Nah, di situ yang menurut gue kayak ketika gue bisa ngebuat sesuatu yang signifikan, itu juga jadi salah satu sumber kebahagiaan gue. Hal simpel sih sebenarnya, misalkan nih gue lagi pulang naik Gojek, tiba-tiba bapaknya cerita, saya harus isi GoPay nih bla bla bla bla untuk istri saya dan lain-lain. Itu hal simpel banget, lu cuma perlu top up GoPay. Tapi in a way, lu sebenarnya ngebuat dia harinya akan lebih baik. Agree. Tapi kadang lu gak sadar juga sih. Dalam artian banyak hal-hal kecil yang lu gak sadar, lu lakukan. Tapi itu ngebuat orang lain jadi lebih bahagia. Jadi gue lebih kayak di situ untuk sumber kebahagiaan gue. I see. Yeah, actually for me juga itu salah satu poinnya di mana gue bisa kontribusi ke orang ya. Maksudnya bikin orang feel happy, bikin orang jadi ngerasa mereka tahu what to do next with their life plans gitu ya. Kayak misalnya mereka lagi galau soal kerjaan, gue bisa kasih sudut pandang gue yang akhirnya ngebantu mereka untuk mempertimbangkan decision mereka gitu. Itu pertama. Kedua, mungkin bagi gue rasa sumber kebahagiaan gue juga ada learning. Learning dalam arti apakah gue belajar something, gue menjadi a better knowledgeable human, menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Gak bernominal doang ya. Gak bernominal, tapi berilmu secara otak gitu ya. Jadi reading books, listening to seminars, listening to people share their experience, itu juga I enjoy it a lot. Kayak itu jadi sumber kebahagiaan gue banget. Ketiga adalah mungkin ini, strangely ini yang paling gue rasain di akhir-akhir ini ya, mungkin kayak beberapa bulan terakhir, yaitu ketenangan dalam arti keheningan, tidak ada beban pikiran, tidak mikirin apa-apa, tidak ada problem apa-apa, susah ya, tidak ada ngutang, tidak ada orang lagi berantem sama lu tidak lagi nyakitin hati orang, basically damai aja gitu, damai ya, aja, damai tenang aja ya. Di mana you know that feeling where it is Sunday or is holiday gitu ya, lu bangun, lu tahu kayak gue nggak ada harus ngapa-ngapain nih, udah relax aja, nonton film, you know, checking on your phone, open your social media, basically me time lah ya, me time banget gitu ya. Okay. Kayak nggak harus me time juga, maksudnya kalau misalnya di situasi di mana lu bisa ngerasa keheningan lu sendiri, that's awesome. Kayak misalnya daki gunung gitu, di mana lu jalan gunung, lewati lembah, jahat roti dong. Haroki Hattori we. Nah, di mana lu naik gunung, lu jalan apa, saling ngedaki gitu ya, lu cuma mikirin sambil lihat sekitar lu, jalan mikirin, oke, gue nextnya harus napak kemana. Nyampe di tempat apa campnya, lu duduk, lu liatin aja orang lain, lu liatin pohon, lu liatin ulat bulu gitu yang lagi dancing. Hidup lu filosofi banget ya, anjir. Yeah, strangely, it's a source of happiness. Kayak misalnya family is also my source of happiness, dimana aku bisa temuin ketenangan juga soalnya dalam family. Jadi to give context aja, gue ngekos gitu ya saat ini gitu. Tapi in some time, in some case, dimana kok gue ada rasa jenuh banget atau stres banget di lingkungan kerja atau di lingkungan at least where I stay gitu, gue bakal balik untuk nyari ketenangan. Balik untuk ngobrol sama mama, sama enci gue, main sama dogi, ataupun ya udah tidur aja di kasur, bobo aja, makan, tiduran gitu. It's strange, isn't it? You know, like feeling not ambitious atau feeling not pressured itu sebenarnya salah satu sumber kebahagiaan gua gitu. Gak ada beban gitu ya. Kayak you can really enjoy your life gitu. Kayak ngerasain sekitar lu apa. Lu bayangin, oh ini namanya relax gitu ya. Yep, yep. Those are the three main things yang gua rasa ya, it's very nice. It's source of happiness. Gua jadi kayak tahu itu kenapa orang tua kadang nggak suka anaknya berisik atau lebih milih hari Minggu tuh duduk di rumah nonton gitu ya. I can relate. Padahal umur gue baru 20-an awal, guys. Gimana 20-an awal? 20-an awal, guys. Aduh, gimana, guys? Tapi memang gue setuju sih soal kalau gue mungkin larinya lebih ke me-time ya. Dalam artian ketika lo Senin sampai Jumat lo kerja, kemudian ada meetings, ada... Kalau di tempat gue, kalau ada project mendadak, kita bilangnya project Roro Jonggrang gitu ya. Oke. Okay. Dalam sehari lo harus bikin kayak 1000 candi. Nah itu juga bakal kayak lot of unexpected things lah happen. Akhirnya lo cuma butuh keheningan, santai. Kalau gue sih keheningan gue adalah tidur, bangun siang, mungkin mandinya sore. Jadi kayak lebih berat kayak santai aja gitu loh. Tapi gimana kalau teman-teman menurut kalian? Penting nggak sih untuk mengetahui lebih dulu source dari happiness? Kalau gue sama Gunawan ini udah ketemu nih, kita punya source happiness seperti apa. Kalau kalian gimana? Apakah udah ketemu? Karena menurut gue pribadi ya, ketika lu udah menemukan sumber dari kebahagiaan lu, lu tahu caranya untuk melawan pressure soal kerjaan. Apalagi pressure hidup ya. You know how to handle these pressures, karena lu tahu how to relax lah, basically. Benar. Agree. Like you know how to turn off basically ya, kayak bahkan di kantor pun, let's say ini sumber gue keheningan gitu. Di kantor misalnya gue lagi stres banget sama kerjaan, gue tahu gue lagi stres dan gue tahu cara solve-nya adalah gue harus hening. Yaudah, gue kesampingan kerjaan gue dulu, mungkin 15-20 menit gue duduk hening aja gitu. Gitu ya. Share with us what's your source of happiness and how you guys know solve your case of stressful situation. Yep. Mungkin bisa dipajari atau dicotohi juga sama teman-teman yang mungkin saat ini juga lagi explore ya source of happiness mereka apa gitu. Okay, I guess that's the time for us untuk episode kali ini. Yep. Again, feel free to share any questions or any comments to this podcast. We'll use it as our feedback for our next discussion then. Yeah, I guess that's all from us. Thank you, and see you again on the next episode. Episode 4 ya berarti episode 4. Alright, bye. See ya.